dalam hadirat Tuhan, setiap kita diubahkan. Hadirat Tuhan memulihkan setiap kita, saya dan saudara. Sebab itu malam ini, rasakan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sembah Tuhan.